sakinah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan melingkupi mereka, ketenangan yaitu sakinah akan turun kepada mereka, dan Allah pun akan menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Ini ya akhi, ya, keutamaan yang luar biasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu ala ghairi dzikrillah azza wa jal illa tafarraqu an mithli jifatil himar wa kana dzalikal majlis alaihim hasrah yaumal qiyamah. Ya Rasulullah SAW sabda, tidaklah suatu kaum duduk lalu setelah itu mereka berpisah tidak di atas zikir kepada Allah kecuali mereka berpisah dalam keadaan lebih buruk daripada apa, atau mereka berpisah dalam keadaan seperti bangkai keledai, dan majelis mereka tadi yang mereka berkumpul itu menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Kalau kita duduk nih sama teman-teman, sama kawan-kawan, duduk ngobrol kayak apa kayak, tapi ternyata majelis kita kosong dari zikir kepada Allah. Ya, tidak ada ucapan subhanallah, tidak pula ucapan Allahu Akbar, tidak ada pula di dalamnya ya pembicaraan tentang Allah, tentang agamanya, kosong dari zikir kepada Allah. Kemudian ketika mereka berpisah pun juga enggak baca doa kafarat majelis. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini di majelis seperti ini pas mereka berpencar itu dalam keadaan seperti bangkai keledai. Bahkan majelisnya mereka itu menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Hadis ini sahih, Abu Daud dan yang lainnya ya. Maka usahakan akhi ya, dalam majelis apapun kita ngobrol, baik ngobrol masalah dunia kayak apalagi masalah agama, masya Allah. Itu kebaikan. Kita ngobrol tentang dunia misalnya, jangan lupa untuk diselingi dengan zikir kepada Allah. Jangan lupa untuk mewarnai majelis kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa fi haditsin akhar, dan disebutkan dalam hadis yang lain. La yajlisu qaumun majlisan la yadhkuruna Allah azza wa jalla wa la yusalluna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasrah yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang mereka tidak mengingat Allah di majelis itu, tidak pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan menjadi penyesalan kepada mereka pada hari kiamat. Subhanallah ya akhi ya, betapa banyak majelis obrolan kita yang kosong dari zikir, Pak. Betapa banyak majelis obrolan kita yang kosong dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sering kita lakukan itu, masyaallah. Bahkan terkadang di WhatsApp aja obrolan kita itu banyak bercanda, enggak ada zikir kepada Allah. Enggak ada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhi, kalau kita punya grup isinya cuma kayak gitu, berarti itu grup sama dengan grup bangkai keledai. Maka majelis kita di situ akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Makanya kita usahakan, akhi, usahakan semaksimal mungkin. Ya, obrolan apapun, diduduk dimanapun kita bermajlis dengan teman-teman atau di grup, selalu warnai, selingi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa amma fadilatu du'a, adapun keutamaan doa. Faqad ra'a Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Laisa syai'un akram 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dari berdoa. Doa itu sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Makanya kita ini banyak memperbanyak doa. Wallahi Allah itu semakin cinta kepada hamba yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, kita semakin banyak diminta, kita semakin sebel. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin banyak diminta, Allah semakin cinta kepada hamba itu. Kenapa? Karena si hamba ini yakin bahwa Tuhannya Maha Kaya. Kenapa si hamba ini terus minta? Karena si hamba ini sadar bahwa dirinya fakir dan butuh kepada karunia Allah. Makanya Allah cinta kepada hamba yang banyak berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam hadis yang lain, asyraful ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling mulia adalah doa. Iya. Ternyata Rasulullah mengatakan ibadah yang paling mulia itu apa? Doa. Dan ini mencakup doa masalah maupun doa ibadah, ya. Maka ini menunjukkan akhi, jangan kita ya ada kehidupan kita ataupun waktu kita yang kosong dari doa. Makanya subhanallah ya Pak ya, kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak doa. Bangun tidur kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kita ucapkan Allahummaghfir li, ya Allah ampuni dosaku. Segera kita pergi berwudu. Setelah wudu ada doanya. Kita sholat, di dalam sholat kita dianjurkan banyak berdoa terutama waktu sujud. Di waktu habis sholat subuh dianjurkan untuk zikir pagi dan petang, isinya juga zikir dan doa. Kita mau pergi misalnya ke tempat kerja, diajarkan oleh Rasulullah SAW zikir dan doa masuk kendaraan, naik kendaraan. Dianjurkan oleh Rasulullah ketika di kendaraan banyak mengingat Allah. Memang demikian ya. Allah ingin si hamba itu banyak mengingat Allah supaya Allah banyak mengingat dia. Sebab kalau Allah banyak mengingat dia, Allah ingat kepada si hamba, Allah pasti akan berikan kepada dia perlindungannya ya. Wa fi hadis dan hadis yang lain, man la yas'alillah yaghdab 'alaih. Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Orang yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Kenapa? Karena seakan si hamba ini enggak butuh sama Allah. Padahal kita ini butuh banget, Pak, pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Fi haditsin akhar, sallallahu min fadlih, fa innallaha yuhibbu an yus'al. Mintalah kepada Allah karunianya karena Allah suka untuk diminta. Allah suka diminta. Ya. Walid du'a adab. Namun kata beliau, ya, doa itu memiliki adab-adab yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita berdoa, ya, perhatikan adab-adabnya. Apa itu min dzalik an yataharral awqat asy-syarifah? Upayakan kata beliau di antara adab doa, apa itu? Kita berusaha untuk mencari waktu yang mulia. Ya, contoh waktu mulia apa? Kayaumi Arafah, seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, ya, akhir malam. Nah, ini waktu-waktu yang mulia nih, waktu-waktu yang mustajab. Upayakan kita cari waktu yang mustajab untuk berdoa, Pak. Dan alhamdulillah banyak, Pak. Waktu yang mustajab yang disebutkan dalam hadis ini seperti waktu-waktu yang mulia, ya, hari Arafah, bulan Ramadan, yang setiap hari banyak banget, yang setiap hari contohnya di akhir malam, di sepertiga malam terakhir, ya, itu merupakan waktu yang mustajab antara adzan dan qomat. Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak, kata Rasulullah. Di antaranya apalagi saat sujud. Rasulullah SAW sabda, ya, fa amma sujud, adapun sujud, fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa saat sujud. Fa qaminun an yustajaba lakum, maka itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah. Jadi pas kita sujud itu banyakin deh, dan tidak dikhususkan sujud terakhir aja Pak, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa yang mustajab itu hanya sujud terakhir. Rasulullah mengatakan sujud secara mutlak. Berarti setiap sujud kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh lagi apa? Hah? Apa? Saat hujan, ini sekarang lagi musim hujan. Berarti ini Allah kasih kepada kita banyak kesempatan untuk banyak berdoa. Alhamdulillah hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi. Ya. Berarti saat hujan kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu waktu mustajab, Masya Allah. Kapan lagi? Waktu buka puasa. Sebetulnya hadis tentang waktu buka puasa secara khusus sebagian ulama melemahkannya. Tapi yang paling yang sahih itu saat kita berpuasa. Ya. Da'watu sha'im, kata Rasulullah, doanya orang yang sedang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Kapan lagi? Saat kita safar. Kalau bapak misalnya safar ke Jakarta, maka saat safar itu sangat dianjurkan untuk banyak-banyak meminta kepada Allah. Karena doa musafir itu mustajab. Ya. Kapan lagi? Hah? Ah, doa orang yang dizolimi, betul. Kalau kita dizolimi orang misalnya. Cuma yang bagus ya, kalau kita dizolimi doain supaya dapat hidayah orangnya, Pak. Iya. Nah, ini akhi. Jadi kata beliau, adab yang pertama daripada adab berdoa, upayakan mencari waktu-waktu yang bagus untuk berdoa, waktu mustajab. Beliau juga menyebutkan di sini, wa min al-awqati syarifah bainal adhani wal iqamah wa aqibis salawat wa inda nuzulil ghaith wa inda al-qital fi sabilillah wa inda khatmil quran wa fi sujud wa inda al-iftar wa inda huduril qalbi wa wajali. Ya. Di antara waktu-waktu yang bagus untuk berdoa, di antaranya antara adzan dan qomat, setelah sholat lima waktu juga. Namun kata Ibnu Qayyim, adapun setelah sholat lima waktu, upayakan kalau berdoa setelah zikir dan doa, setelah zikir. Jadi yang bagus itu habis sholat lima waktu itu banyak zikir dulu, Pak. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salama minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Kemudian kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca ayat kursi. Nah, setelah selesai itu baru kita berdoa. Dan Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam menyebutkan bahwa tidak ada riwayat bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membiasakan mengangkat tangan setelah berdoa, setelah sholat lima waktu. Berarti itu menunjukkan ya doa setelah sholat lima waktu itu tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Namun yang paling bagus juga yaitu ketika sujud, sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Wa 'alal haqiqah fa inna syarafal awqat yarji'u ila syarafil halat. Fa inna waqta as-sahar waqtu safa'il qalbi wa faraghi wa halatus sujud halatul dhul. Pada hakikatnya kata beliau, kemuliaan waktu itu melihat kepada kemuliaan keadaan. Contoh misalnya, kenapa sih di akhir malam itu waktu mustajab? Karena biasanya di waktu akhir malam itu hati kita lagi bersih-bersihnya, Pak. Hati kita tidak dicampuri dengan pikiran apapun juga. Kenapa sih ketika sujud itu waktu mustajab? Karena itu di saat itu kita sedang menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan di waktu-waktu yang hati kita sedang bersih, ya, hati kita hadir, maka itu juga sangat dianjurkan banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min adabi du'a. Kemudian di antara adab doa apalagi kata beliau, an yad'u mustaqbilal qiblah. Hendaknya berdoa menghadap ke kiblat. Tapi ini enggak wajib, ya. Jadi memang adabnya begitu, sunnahnya kalau kita berdoa itu menghadap ke mana? Ke kiblat. Adapun perkataan sebagian orang bahwa kiblat doa itu langit, sehingga sebagian orang ada yang berdoa sambil melihat ke langit, ya Allah gitu. Maka yang seperti ini kata para ulama tidak benar. Ya. Justru yang kiblatnya doa itu adalah apa? Ka'bah. Sama dengan kiblat salat, tidak ada bedanya. Ya. Wa yarfa'u yadayhi. Kemudian adab selanjutnya apa? Mengangkat dua tangan. Dan mengangkat dua tangan ini termasuk sebab dijabahnya doa, Pak. Dan mengangkat dua tangan ini ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mengangkat dua tangan tinggi-tinggi begini. Ya. Cara yang kedua, mengangkat dua tangan sejajar dengan bahu begini. Apakah ditempelkan apa namanya telapak tangannya atau tidak? Ada riwayat menempelkan tapi dhaif. Namun Syekh Utsaimin mengatakan walaupun dhaif tapi maknanya benar kata Syekh Utsaimin. Karena orang yang meminta itu biasanya adabnya begini. Ya. Kata beliau begitu. Cara yang ketiga yaitu sejajar dengan wajah begini, Pak. Ya, sejajar dengan wajah. Kemudian ada lagi yang khusus doa ketika istisqa begini, Pak. Kalau istisqa itu begini caranya. Nah, ini khusus istisqa aja. Iya. Nah, itu diantara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam tentang tata cara mengangkat dua tangan dalam berdoa. Tsumma yamsahu bihima wajhah, kemudian mengusap wajah setelah doa, tapi hadisnya dhaif. Yang rajih bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, mengusap wajah setelah berdoa itu yang rajih tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadisnya tidak sahih. Iya. Wa an yakhfidha sautahu hala du'a. Di antara adab berdoa juga yaitu suara kita lirih, jangan kencang-kencang. Apalagi sampai berteriak-teriak, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Emangnya Allah apa? Torek apa? Iya. Makanya ketika Rasulullah dalam perjalanan, Pak, bersama para sahabat, kemudian melewati tempat yang menanjak, maka para sahabat bertakbir dengan keras, Allahu Akbar. Kemudian turun, Subhanallah, keras. Maka Rasulullah bersabda, irba'u al-anfusikum, sayangi diri kalian itu. Fa'innakum la tad'una asaman wala ghaiba. Kalian itu tidak menyeru Allah yang tuli dan gaib, tidak. Maksudnya jauh, tidak. Wa innama tad'una sami'an qariba, yang kalian seru itu mendengar dan dekat. Ya. Jadi jangan kita berzikir kepada Allah itu dengan apa? Berdoa kepada Allah dengan suara yang keras. Makanya adab berdoa itu dengan suara yang lirih. Demikian pula zikir. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil dianjurkan untuk keras. Iya. Wa min adabihi. Di antara adab berdoa apalagi? An yabda'a bi dzikrillahi azza wa jall. Mulailah doa itu dengan memuji Allah. Ya, mulailah doa itu dengan apa? Memuji-muji Allah dulu, Pak. Puji Allah dulu. Dengan asmaul husna misalnya, ya arhamar rahimin. Fama yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat, jangan lupa itu. Karena disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki yang sedang berdoa dalam salat. Lalu ternyata dia tidak memuji Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ajilah haga, ini orang tergesa-gesa ini. Lalu Rasulullah memanggil dia. Lalu Rasulullah mengingatkan, kalau kamu berdoa, kata Rasulullah, maka pujilah Allah. Fuma salli alaih, kemudian salawatlah kepada aku. Ya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, Pak, doa yang tidak diucapkan salawat itu tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tidak akan naik kepada Allah sampai diucapkan apa? Salawat. Sehingga atas dasar ini sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mengucapkan salawat itu adalah merupakan apa? Rukun salat, sebagian ulama begitu. Rukun doa, maaf. Upayakan ya, supaya dalam doa kita, kita memuji Allah dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min adabihi wa huwal adabul batin wa huwal aslu fil ijabah at-taubah wa raddul madzalim. Dan di antara adab doa ya, itu kita benar-benar taubat sama Allah dan juga mengembalikan ya kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Ya. Kemudian kata beliau, faslun fil awradi wa fadliha wa tawzi'ul ibadati ala maqadiril awqat. Fasal tentang wirid dan keutamaannya. Wirid itu apa sih wirid? Wirid itu artinya ibadah yang kita biasakan, Pak. Ya. Zikir-zikir yang kita biasakan gitu. Dan pembagian ibadah sesuai dengan waktunya. Ada beliau di sini akan berbicara ya tentang wirid dan pembagian ibadah sesuai waktu. Ini bab penting sekali, Pak, bagi mereka yang ingin ya punya wirid dan ibadah. I'lam, kata beliau, annahu idza hasalatil ma'rifatu lillah subhanahu wa tasdiq bi wa'dihi wal ilm bi qasril umur wajaba tarku taqsir fi hadzal umur al qasir. Ketahuilah, kata beliau, kalau kita sudah mengenal Allah, kalau kita sudah mengenal siapa? Allah. Dan kita yakin dengan janji Allah. Dan kita tahu betul bahwa umur kita itu pendek, enggak panjang. Umur kita berapa sih, Pak, paling banter? Hah? 60, 70. Jarang yang 100 kan? 100 tahun itu pendek, Pak, enggak panjang. Ya, bayangkan satu harinya di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Berarti satu hari itu berapa jam sih? 12 jam. Satu hari itu 12 jam. Kalau sehari semalam berapa? 24 jam. Ternyata 12 jamnya di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahunnya kita, Pak. Berarti kalau kita umurnya 70 tahun, berapa jam di sisi Allah? Enggak sampai 1 jam. Pendek banget kan? Pendek banget umur kita ini, Pak. Iya. Maka sadari, kita hidup di dunia enggak mungkin selamanya, Pak. Kita hidup di dunia ini enggak mungkin lama, enggak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan apa? Kematian. Nanti kalau kita sudah sadar nih, pertama kata beliau, kita sudah kenal Allah, sudah. Kita yakin akan janji Allah? Yakin, oke. Kita yakin bahwa umur kita sedikit di dunia ini? Yakin. Nanti apa yang harus kita lakukan, kata beliau? Wajaba tarku taksir. Maka wajib kita jangan meremehkan soal amalan soleh. Jangan kita ya bermalas-malasan dalam beramal soleh kalau begitu, Pak. Karena perjalanan akhirat itu panjang ini, bekal kita sedikit. Sementara bekal kita menuju surga itu apa coba? Amal, ibadah. Makanya ya akhi, seorang mukmin itu yang selalu ia pikirkan amal, bagaimana saya bisa beramal. Kalau malaikat saja, Pak, di langit memperbincangkan tentang amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Itu malaikat loh, Pak. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bermimpi, kata Rasulullah, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Tadi malam aku melihat, aku bertemu dengan Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu hai Muhammad tentang apa para malaikat berbincang-bincang di langit sana? Rasulullah bersabda, la adri, saya tidak tahu ya Allah. Wadu'a kaffahu baina mankibai, kata Rasulullah, maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Hatta wajadtu burdahu baina sadiyai, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard, maka saat itu aku bisa lihat, mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lul Allah berfirman, atadri fima yaqtasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, adri, aku tahu ya Allah. Apa itu? Fil kafarati wa darajat. Tentang amal yang bisa menggugurkan dosa dan amal yang bisa mengangkat derajat. Ternyata apa perbincangannya malaikat itu tentang amal. Maka kita pun juga, kita sebagai seorang muslim yang yakin ada surga, ada neraka, yang yakin ada kehidupan akhirat, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, maka harusnya yang kita selalu pikirkan, selalu kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa beramal, bagaimana saya bisa menjaga sholat saya, bagaimana saya bisa khusyuk dalam sholat saya, bagaimana saya bisa puasa sunnah, bagaimana caranya supaya lisan saya banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia pikirkan. Bahkan dia berpikir bagaimana segala aktivitas pun juga bernilai pahala. Gimana caranya ya supaya tidur saya berpahala, makan saya berpahala, olahraga saya berpahala, saya bergaul dengan teman-teman juga berpahala. Nah ini penting sekali, akhi azani Allah, karena hidup kita ini di dunia sebentar. Kalau ternyata aktivitas kita enggak bernilai pahala, rugi sekali. Rugi sekali. Ya, coba bayangkan, antum misalnya umur 60 tahun. Umur 60 tahun itu hampir setengah dari umur kita buat tidur loh, Pak. Ya tidak? Hampir setengah dari umur kita buat tidur. Sebagian lagi buat cari dunia. Buat ibadahnya kapan gitu loh. Sedikit sekali. Sudah begitu kita juga gak tahu yang diterima dari ibadah kita berapa, kita gak paham. Maka kita berpikir, lantas apa perbekalan kita menuju kehidupan akhirat, Pak? Akhir Islam, ini setiap kita harus berusaha merenung itu, Pak. Karena ini kita hidup di dunia sementara, akhir. Iya. Wa nafsu ma tawaqafat 'ala fannin wahidin hasara laha malal. Dan jiwa ketika dia hanya ya beribadah satu jenis beribadah saja, biasanya suka cepat apa namanya bosan. Antum misalnya ya cuma baca Quran aja lama-lama bosan. Banyak ikhwah nanya ke saya, Ustaz, dulu saya bisa satu hari dua juz, Ustaz. Sekarang boro-boro, Ustaz, selembar aja enggak bisa. Dulu saya kalau baca Quran tuh sampai nangis, Ustaz. Sekarang boro-boro saya udah gak bisa menangis, gimana Ustaz? Memang demikian, Pak. Yang namanya amal itu begitu sifatnya. Kata Rasulullah, likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat tuh. Dan setiap masa-masa semangat ada masa-masa apa? Turun. Ya. Nah, Rasulullah memberikan cara gimana nih? Supaya kita saat masa turunnya ini gak binasa ini. Nah, Rasulullah famankanat fatratu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang masa turunnya kepada sunnah lagi, ia dapat hidayah. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalika faqad halak, dan siapa masa futurnya bukan kepada sunnah, maka ia binasa, kata Rasulullah. Contoh misalnya, ada orang lagi semangat-semangatnya baca Quran, masyaallah. Lama-lama lemah. Saat lemah baca Quran, kita lihat dia pindah kemana nih. Kalau dia pas lemah baca Quran, ternyata dia sedang masya Allah pindah ke ibadah yang lain yang dia semangat di situ, Pak. Membaca kitab-kitab ulama, masya Allah. Alhamdulillah, berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita futur dari baca Quran, pindahnya ke baca koran, walah, nanti kita binasa sudah. Jangan sampai si kita seperti itu. Maka kata beliau di sini, beliau mengingatkan, faminat talaktuf nakluha min fannin ila fannin. Maka supaya jiwa kita ini tidak mudah bosan, coba kita berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Iya. Waqad qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan ingatlah nama Allah di waktu pagi dan petang, dan di waktu malam sujudlah dan bertasbihlah di malam yang panjang. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, ya, menyebutkan hendaknya kita beribadah sesuai dengan waktunya yang utama. Di waktu pagi dan petang, berarti yang paling utama apa? Baca Quran apa bukan? Bukan. Di waktu pagi dan petang kita sibuk dengan zikir pagi dan sore. Iya. Kalau antum habis sholat subuh, mana yang lebih utama Ustaz? Habis sholat subuh saya zikir pagi dan petang atau saya baca Quran? Kita katakan pada asalnya memang baca Quran lebih utama daripada semua zikir. Tapi ketika bertepatan dengan waktu pagi dan petang, maka yang lebih utama pada waktu itu kita sibuk dengan membaca zikir pagi dan petang. Iya. Kalau kita ketika azan sedang berkumandang, mana yang lebih utama, menjawab azan apa baca Quran? Menjawab azan. Iya. Fahadha wa nahu mimma dzukira minal ayati fi dzalika yadullu ala anna at-tariq ila Allah muraqabatul awqati wa imaratuha bil awradi ala dawam. Ayat ini dan yang semisalnya, kata beliau, menunjukkan bagaimana cara kita berjalan menuju Allah. Dengan cara apa? Yaitu kita beribadah sesuai dengan waktu-waktunya yang utama. Ya. Dan kemudian kita memakmurkan waktu tersebut dengan ibadah yang kita lakukan secara terus-menerus. Iya, makanya kita harus sadari ini, Pak. Makanya Rasulullah SAW juga kita lihat bagaimana beliau beribadah. Bukan dalam hadis, dan kata Jabir dalam riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW idza shallal fajr jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tatu'asy-syams. Terus kebiasaan Rasulullah, kata Jabir, kalau habis salat subuh itu beliau duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Demikian pula disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Subhanallah ya akhal Islam, azan ya Allah ya. Wa qala Allah ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Bagi, dan ini buat siapa, kata Allah? Bagi orang yang ingin mau ingat atau mau bersyukur kepada Allah. Artinya pergantian siang dan malam ini, Pak, bagi orang yang ingin bersyukur, perhatikanlah waktu-waktu ibadahmu itu. Kalau kita di waktu jam 2 malam, yang paling utama ibadah apa? Tahajud. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau di waktu duha, ibadah yang paling utama apa? Mencari nafkah. Di awal siang mencari nafkah itu waktu yang utama, Pak. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di awal siangnya. Ya, ada waktu-waktu di situ, masya Allah. Maka kenali, Pak, setiap waktu itu ibadah apa yang paling bagus saat itu, kenali itu. Iya. Bayan adat awradil lail wan nahar wa tartibuha. Tartibiha. Di sini beliau akan menjelaskan wirid-wirid sehari semalam dan bagaimana tartibnya. Ini sangat bermanfaat banget. Ya. Kata beliau, auradun nahar sab'ah, wa auradul laili sittah. Wirid di waktu siang itu ada 7. Dan wirid di waktu malam ada 6. Ya. Falnadhkur fadilata kulli wirdin wadhifatahu wa ma yata'allaqu bih. Maka kita akan sebutkan keutamaan setiap wirid tersebut dan apa tugas yang harus kita lakukan saat itu dan juga apa yang berhubungan dengannya. Ya, ini bab penting banget Pak bagi mereka yang ingin bersungguh-sungguh berzikir apa beribadah kepada Allah. Al-wirdul awal. Wirid pertama dari waktu siang. Nah, kita disebut, tadi beliau sudah sebutkan wirid siang itu berapa? 7. Wirid pertama dari waktu siang, ma baina thulu'il fajri tsani ila thulu'i syams. Itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dimulai dari kapan? Terbit fajar sampai apa? Terbenam matahari. Wah, wah, waktun syarif, dan ini waktu mulia, kata beliau. Ya. Waqad aqsama Allah Ta'ala bih. Di mana Allah bersumpah dengan waktu subuh ini. Allah berfirman was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh apabila ia telah bernafas. Maksudnya telah datang. Ya. Fayambaghi lil murid idzan tabaha minan naum an yadhkura Allah Ta'ala fayaqul. Maka orang yang ingin melalui jalan Allah ketika ia bangun di waktu terbit fajar, ya, jangan lupa dulu untuk membaca zikir bangun tidur. Jadi ketika kita bangun, jangan lupa Pak, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan zikir bangun tidur itu bukan cuma satu, banyak Pak. Di antaranya juga yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau dia mengucapkan setelah itu Allah maghfirli, Allah pasti ijabah, kata Rasulullah SAW. Ya. Juga Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillahilladzi a'ada ilayya ruhi wa adzina li bidzikrih. Semoga segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kepadaku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Ya. Wa fi afradi Muslim, dan sebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, karena Rasulullah SAW, Rasulullah SAW apabila masuk di waktu sore berkata, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Wa idza asbaha, dan apabila masuk waktu pagi beliau berkata, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Masyaallah. Asbahna, kami masuk di waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan hanya milik Allah saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, miliklah milik Allah lah kerajaan, dan milik Allah juga pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah memuji, Rabbi as'aluka khairam fi hadzal yaum. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan yang ada di hari ini. Wa khairam ma ba'da, dan kebaikan setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah, ya Allah, aku berlindung dari keburukan apa hadzal yaum, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan hari ini. Wa syarri ma ba'da, dan keburukan setelahnya. Masyaallah. Rabbi a'udhu bika minal kasal wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari malas dan buruknya tua. Buruknya tua itu maksudnya apa? Pikun, lemah, nyusahin orang. Ya. Rabbi a'udhu bika min azabin nar wa azabin fil qabr. Rabb, aku berlindung kepada engkau dari azab api neraka dan azab kubur. Bayangkan Pak, pagi-pagi kita udah berdoa begitu. Luar biasa. Ya. Juga Rasulullah SAW ya, dikir pagi sore diantaranya mengucapkan apa? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Tiga kali. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini, maka tidak akan dibahayakan oleh apapun. Dan satu yang lain, siapa yang membaca ini, dia akan terhindar dari mara bahaya yang tiba-tiba. Ya. Karena kan kita tidak tahu, Pak. Kita lagi jalan tiba-tiba ada mobil nyeruduk. Kita lagi naik pesawat tiba-tiba mesinnya mati, jatuh. Kita naik kapal laut tiba-tiba tenggelam, kita enggak tahu. Maka dengan kita mengucapkan doa ini, bismillahirrahmanirrahim, yadur ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim, kita akan terhindar dari mara bahaya yang tiba-tiba, kata Rasulullah SAW. Iya. Berarti kita butuh tidak, Pak, kepada doa zikir pagi dan petang, Pak? Sangat butuh, Pak. Sangat butuh. Karena ini kebaikan kita. Kita minta kepada Allah kebaikan hari ini dan berlindung dari keburukan hari ini. Kita minta kepada Allah di hari itu supaya tidak dijadikan malas. Makanya insya Allah orang yang senantiasa membaca zikir pagi dan petang itu enggak malas insya Allah. Bagaimana enggak malas? Dia di pagi hari sudah berlindung dari kemalasan. Di waktu sore dia berlindung dari kemalasan. Masya Allah. Ya. Demikian pula Rasulullah mengucapkan, Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya, ini juga keutamaannya besar loh, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Tapi kita ucapkan dengan penuh dari hati tentunya, Pak. Bukan cuma sebatas lisan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau ya tidak menyebutkan ini secara apa namanya? Tartib ya. Fa idza shallal fajr. Kalau dia setelah selesai salat fajar, qala wa huwa thanin rijlah qabla an yatakallam. Setelah selesai sholat, ya, dalam keadaan melipat kaki, jangan lupa mengucapkan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ini disunahkan di waktu sholat subuh dan sholat maghrib. Ya. Wa yadhkur sayyidal istighfar. Jangan lupa juga ya menyebutkan sayyidul istighfar. Ini merupakan zikir pagi dan petang juga. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Engkau yang telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Pengakuan, Pak, bahwa kita ini hamba Allah yang butuh kepada Allah. Ya. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya Allah. Aku di atas perjanjian-Mu dan janji-Mu, aku sesuai kemampuanku, ya Allah. Kemudian a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku lakukan. Lihat, Rasulullah berlindung dari keburukan yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan berupa dosa, bisa menimbulkan keburukan tidak, Pak? Iya. Dosa yang kita lakukan itu, Pak, bisa menimbulkan dosa yang lain. Dosa yang kita lakukan itu, Pak, bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan itu, Pak, bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah berlindung, "A'udzu bika min syarri ma suna'." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku lakukan, ya Allah. Abu ulaka bi ni'matika 'alai. Aku kembali kepadamu, ya Allah, dengan kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Artinya pengakuan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Dan aku kembali dengan membawa dosaku, ya Allah. Faghfirli, ampuni dosaku. Kata Syekhul Islam, seorang hamba itu hendaknya di antara dua keadaan tadi. Pengakuan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan dan mengakui dosa-dosa dia. Maka siapa yang mengakui akan nikmat yang Allah berikan kepada dia, bahwa itu nikmat Allah, lalu ia juga mengakui dosanya, dia pasti akan menjadi hamba yang sempurna, Pak. Karena memang itulah memang poros ibadah, Pak. Poros ibadah dan syukur itu adalah pengakuan nikmat dan pengakuan apa, Dok? Dosa. Makanya ini disebut dengan sayyidul istighfar. Ya, sayyidnya istighfar, penting itu. Demikian pula Rasulullah mengajarkan, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kami masuk di waktu pagi di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas millah ayah kami Ibrahim yang hanif dan muslim, dan tidaklah ia termasuk orang yang berbuat syirik. Subhanallah, kita di waktu pagi sudah menyatakan diri di atas tauhid, masyaallah, di atas keikhlasan, luar biasa. Ya, wa yad'u, dan silakan ia berdoa juga, Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agamaku, ya Allah, yang itu merupakan perlindungan urusanku. Perbaiki duniaku, ya Allah, yang itu merupakan mata pencaharianku. Perbaiki untukku akhiratku, ya Allah, yang itu merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah, ya Allah, hidupku di dunia sebagai tambahan pada setiap kebaikan. Dan jadikan kematian, ya Allah, ya, sebagai istirahat dari segala keburukan. Subhanallah. Doa yang agung sekali, ya. Ya, kita minta kepada Allah, diperbaiki agama kita, diperbaiki mata pencaharian kita, diperbaiki akhirat kita. Kita juga minta kepada Allah supaya kita hidup di dunia ini sebagai tambahan kebaikan, amal soleh, bukan pertambahan keburukan. Ya, luar biasa, Pak, doa-doa Nabi itu, Pak. Makanya kalau kita berdoa dengan doa-doa Nabi itu luar biasa isinya. Ya. Wa yad'u bi du'a'i Abi Darda. Abu Darda juga pernah berdoa begini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udhu bika min syari nafsi wa min syari kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya Allah, Engkau lah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Hanya kepadamu aku bertawakal. Engkau pemilik arasy yang besar. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Engkau tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Engkau, ya Allah. Aku yakin bahwa Engkau, ya Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan diriku dan dari keburukan setiap binatang yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Tapi ini ya doa yang diucapkan oleh Abu Darda. Artinya doa-doa seperti ini, Pak, ya, tidak, kalau kita sekali-kali saja berdoa dengannya enggak masalah. Adapun meyakini itu sebagai sunnah Rasul, tentu tidak, karena butuh dalil. Ya. Kemudian kata beliau, wayam bagi lahu qabla khuruji ila salatil fajr an yusalliya sunnah fi manziliha fi manzilihi. Dan selayaknya, kata beliau, orang yang ingin sholat subuh, yang mau pergi sholat subuh, bagusnya dia sholat sunnah qobliyah subuhnya di rumah. Di mana? Di rumah, Pak. Iya. Karena memang demikian yang Rasul lakukan. Rasulullah SAW itu sholat qobliyah subuhnya biasanya di rumah. Tuh. Tapi gimana Ustaz, kalau misalnya rumah saya jauh? Kalau saya sholat di rumah, saya selalu nggak dapat takbiratul ihramnya imam, masbuk terus, gimana itu? Maka kalau kita keadaannya seperti itu, berarti yang lebih baik sholat sunahnya di mana? Di masjid. Karena yang mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama. Iya, apa-apa. Tapi kalau di sini, masya Allah, Pak. Tadi subuh saya sholat di sini. Ya, jarak antara adzan dan iqomahnya cukup panjang, lumayan. Ada space ya buat sholat di rumah. Ya, alhamdulillah. Fa idza dakhala al-masjid falyaqul, kalau dia sudah mau masuk masjid, ucapkan juga. Kalau mau masuk masjid, ucapkan doa ini. Ya. Nabi SAW kalau masuk masjid, beliau mengucapkan salawat atas Nabi SAW. Kemudian mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dalam satu ayat yang lain, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, tolonglah bukakan pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Ini jangan lupa tuh ya. Kalau masuk masjid jangan lupa baca doa masuk masjid. Dan dahulukan kaki yang mana? Yang kanan. Iya. Kalau keluar masjid jangan lupa juga bersalawat dulu, kemudian kita ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau karunia-Mu. Masya Allah. Iya. Fumayatlubu shafal awal, dan usahakan cari saf yang pertama. Muntadhiran lil jamaah da'yan binahwi ma taqaddama min al-adhkari wal adiyah. Ya, sambil menunggu salat berjamaah antara adzan dan qomat kita banyakin doa. Iya. Jangan, Pak, kita ini jadi orang yang selalu masbuk, Pak. Sebutkan dalam hadis, mazala rajul yata'akhkhar an salatil jumu'ah hatta yu'akhirahu Allahu fil jannah wa in kana min ahli aw kama qala. Senantiasa seseorang terlambat sholat Jumat sampai Allah akhirkan masuk surganya, walaupun dia penduduk surga. Jadi jangan salahkan, Pak, kalau kita masbuk terus, ternyata masuk surganya juga masbuk. Ya. Kita pengen masuk surga cepat-cepat, tapi pergi sholat aja lambat mulu. Bagaimana? Makanya kalau kita pengen cepat-cepat masuk surga, kita juga berusaha untuk bergegas juga ya kepada segala kebaikan, terutama sholat berjamaah itu. Iya. Faqad ra'a Anas, dan Anas juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man shalla al-fajr fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu' asy-syams, thumma shalla raq'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah." Ya. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia sholat dua rakaat, maka ia pulang membawa pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Walaupun memang ikhtilaf para ulama, Pak, tentang status hadis ini. Banyak ulama mengatakan hadisnya dhaif. Sebagian mengatakan hasan. Ya, tentang keutamaan mendapat pahala haji dan umroh. Ya. Adapun tentang masalah zikir dari semenjak subuh sampai matahari terbit, itu ada riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang jadi masalah ini salat 2 rakaat ini 2 rakaat apa? Karena kan disebutkan di situ siapa yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh, kemudian apa? Berzikir sampai matahari terbit, kemudian apa? Salat 2 rakaat. Nah, salat 2 rakaat ini salat 2 rakaat apa? Ikhtilaf para ulama. Pendapat yang paling sahih ia adalah salat duha. Karena dalam riwayat Imam Ahmad demikian ya dijelaskan lafadznya, hatta yusalliyad duha, sampai ia salat duha. Ya. Walakin wadhaif waqti arba'an. Maka tugas-tugas yang harus kita lakukan di wirid yang pertama ini 4. Doa, zikir, baca Quran, dan berfikir untuk ilmu. Wal yati bima amkanahu, dan hendaklah ia lakukan sesuai dengan yang mungkin untuknya. Wal yatafakkar fi qat'il qawati wa syughli syawaghil 'anil khair yu'addi wadhaif yaumihi. Hendaklah di pagi hari itu dia memikirkan apa saja yang bisa memutuskan ibadahnya, apa saja kesibukan-kesibukan yang bisa menyibukkan dia dari kebaikan, yang dia akhirnya menghalangi tugas-tugas ia di hari tersebut. Mikirin. Ya. Wa li tafakkar fi ni'amillah ta'ala liyatawaffar syukrahu. Dan hendaklah ia memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah supaya ia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus Pak, pagi-pagi kita sudah mengatur strategi gimana supaya saya bisa tetap zikir kepada Allah, supaya saya bisa tetap salat duha. Bagaimana supaya saya di hari ini supaya bisa tetap bisa mendapatkan ilmu? Bagaimana caranya? Pikirkan baik-baik. Karena berapa banyak orang yang berkata, "Aduh, saya sibuk kerja." Ya. Ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, kalau ustaz dan penuntut ilmu enak, saya sibuk kerja, susah nuntut ilmu." Saya nanya ke dia, "Pak, Bapak kerja berapa jam?" "Ya, 8 jam sih." "8 jam. Oke. Bapak tidur malam berapa jam?" "8 jam." "8 tambah 8 berapa, Pak?" "16 jam." "Oke. Sehari semalam berapa jam, Pak?" "24 jam." "Oke. 24 kurangi 16 berapa, Pak?" "8 jam. Terus 8 jam sisa kemana, Pak?" "Ya di perjalanan ngapain aja. Kalau antum di Jakarta mungkin bisa di perjalanan bisa sampai 2 jam, 3 jam macet. Selama di perjalanan tuh ngapain aja, Pak?" "Melamun." "Betapa sangat sayangnya di perjalanan sambil macet-macetan kita cuma ya nyetir doang, enggak zikir. Enggak sambil mendengarkan kaset ceramah. Tidak memaksimalkan waktu itu untuk apa? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, rugi banget deh." Ya. Rugi banget. Ya, sebetulnya kalau kita mau hitung-hitung ya per hari kita itu ada waktu sebetulnya untuk membaca, ada waktu, cuman kita kurang memaksimalkannya, itu saja. Ya. Kemudian kata beliau, ini wirid yang pertama nih. Wirid yang pertama dari kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi tugas kita di situ apa? Selain sholat subuh, banyak berdoa dan berzikir yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Al-wirdu tsani, sekarang masuk ke wirid yang kedua. Ma baina thulu'i syams ila dhuha, itu antara terbit matahari sampai waktu duha. Wadhalika bimudhi'i thalathi sa'at minan nahar, itu dengan berlalunya 3 jam dari siang. Idza furida an-nahar 12 sa'ah, kalau siang itu ada 12 jam. Wa huwa rubu', ini yang seperempatnya. Wa huwa wa hadha waqtun syarif, dan ini waktu yang mulia. Wa fihi wadhifatan, di waktu ini ada 2 tugas. Ihdahuma shalatu dhuha, yang pertama shalat dhuha. Ya. Tapi ingat ya, sholatnya jangan pas matahari terbit, gak boleh. Biarkan matahari agak tinggi sedikit. Wa tsaniya ma yata'allaq bin nas min ibadati min iyadati marid aw tashyi'i janazah aw huduri majlis ilm aw qada'i hajati muslim. Kemudian waktu yang keduanya, apa wirid yang keduanya, yang berhubungan dengan manusia. Berupa misalnya kalau ada yang sakit kita jenguk. Kalau ada yang meninggal kita iringi jenazahnya. Demikian pula kita menghadiri majlis ilmu. Atau kita membantu menyelesaikan hajat seorang muslim. Ya. Kalau ternyata tidak ada juga, ya sudah, kata beliau, tasyaghala bil qiraah. Ya, dia sibukkan dengan membaca Quran dan zikir. Ya. Ini wirid yang kedua. Al wirdu tsalits, wirid yang ketiga, min waqti dhuha ila zawal. Dari waktu duha sampai zawal. Dari waktu duha sampai apa? Zawal. Wal wadhifah fi hadzal waqt, maka tugas kita di waktu ini ada empat macam. Wa ziyadatu amrain, dan ditambah dua lagi. Ahaduhuma, yang pertama tugas kita di waktu itu apa? Al istighal bil kasbi wal ma'ash, yaitu cari harta, cari nafkah, cari rezeki. Wa huduris suq, pergi ke pasar, dagang ke apa ke, pergi ke mana? Ya, fa in kana tajiran falyatjar bisidqin wa amanah. Kalau dia pedagang, hendaknya dia berdagang penuh dengan kejujuran dan amanah. Wa in kana sahibus sunah, kalau dia pekerja, maka dia bekerjalah dengan penuh nasihat, yang penuh amanah. Ya. Kemudian jangan sampai ia kering dari zikir kepada Allah dalam seluruh pekerjaannya tersebut. Jadi artinya kalau antum pergi ke pasar jual beli, antum cari nafkah di saat itu, jangan lupa juga lisan kita selalu banyak apa? Berzikir. Antum kerja di kantor juga berzikir. Kecuali kalau antum berzikir malah mengurangi kesungguhan antum dalam bekerja, ya jangan kalau begitu. Karena melaksanakan pekerjaan kantor itu hukumnya wajib, Pak. Itu amanah masalahnya. Ya. Maka kita harus apa? Kita bekerja dengan kesungguhan itu sangat dicintai oleh Allah loh, Pak. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sabda, "Inna Allah yuhibbul 'abda idza amila 'amalan atqanahu." Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau dia bekerja itu profesional. Kalau dia benar-benar profesional, bagus dia dalam pekerjaannya, Allah cinta kepada dia. Tapi kalau kita terkadang ya berangkat kerjanya udah molor, pas kerjanya juga malas-malesan, pulang kerjanya juga paling cepat duluan, aduh gimana coba, akan bagus seperti, bagaimana Allah akan cinta kepada kita kalau kita begitu cara kerjanya, Pak? Iya, disiplin. Islam tuh mengajarkan kita disiplin, profesional, sungguh-sungguh. Iya. Wasani, kemudian wirid yang kedua, jangan lupa ada qailulah. Ada, jangan lupa ada apa? Qailulah. Apa qailulah itu, Pak? Qailulah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia banyaknya disebutnya dengan tidur siang. Sebetulnya terjemahannya kurang tepat. Yang paling bagus itu qailulah itu istirahat siang. Kenapa? Karena qailulah itu tidak harus tidur, kata para ulama. Qailulah itu yang penting kita istirahat walaupun sejenak 5 menit, 10 menit, dah kita bangun. Walaupun kita enggak tidur. Itu namanya apa? Qailulah. Ya. Dan qailulah ini, Pak, sangat ditekankan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Istirahat sianglah karena setan itu tidak istirahat siang. Jadi upayakan kalau Bapak misalnya di kantor kerja ya, pas kemudian jam istirahat siang itu ada qailulah walaupun cuma 5 menit enggak masalah. Qailulah sebentar istirahat berbaring ya, pejamkan mata sedikit. Ya yang penting istirahat 5 menit 10 menit dah selesai. Makanya ya kata para ulama qailulah yang terbaik itu, yang bagus itu tidak lebih dari 1 jam. Lebih dari itu kurang bagus. Qailulah ya. Dan subhanallah, Pak, di sebuah universitas London sana mereka meneliti sebuah penelitian tentang apa sih apa namanya faidah khailulah untuk kesehatan. Ternyata mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata istirahat siang itu Pak menguatkan hafalan. Kemudian menambah umur menurut mereka begitu. Menambah umur. Ya. Menjauhkan dari stroke dan yang lainnya. Masya Allah. Ternyata hanya agama Islam yang menganjurkan tidur apa istirahat siang. Masya Allah, jangan lupa tuh ya, qailulah. Ya. Jangan kayak setan ya kelayaban terus. Ya, qailulah, ada istirahat siang. Ya. Kama yu'inu sahur 'ala siyamin nahar fa in nama falyajtahid fil intibah qabla zawal biqadri al-istidad lis-shalah qabla dukhulil waqt. Ini sama dengan sahur bagi mereka yang mau puasa. Ya. Maka demikian pula orang yang qailulah insyaallah juga bisa membantu dia untuk tahajud. Kalau dia istirahat di waktu siangnya cukup, insya Allah di waktu malam dia bisa tahajud biiznillah. Ya. Kata beliau, wa'lam anna al-laila wan nahar 24 sa'ah. Ketahuilah, siang dan malam itu ada 24 jam. Ini di zaman Imam Ghazali sudah ada jam loh, Pak. Dan beliau mengatakan ini kan buku ini ikhtisar dari kitab ya, apa? Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu ikhtisar dari kitab apa? Ihya Ulumuddin. Jadi buku aslinya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kemudian dipilih-pilih lagi ya, jadilah kitab Minhajul Qasidin. Kemudian sama Ibnu Qudamah diringkas lagi, dipilih-pilih lagi. Jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masya Allah. Ya. Kata beliau, sehari semalam itu ada 24 jam. Falitidal an yanam min dalika bithuluth. Yang paling bagus tidur dari 24 jam itu sepertiganya. Sepertiga dari 24 jam berapa? 8 jam. Beliau mengatakan bahwa tidur yang paling bagus itu ya 8 jam. Cuma masalahnya Pak, kalau kita kayak kurang Pak. 8 jam biasanya buat anak-anak. Kalau udah tua biasanya 6 jam. Ya, 7 jam udah cukup udah. Ya. Faman nama aqal min dzalik lam ya'man ittirab badani. Siapa yang tidurnya kurang dari 8 jam, tidak aman akan terjadi sesuatu di badannya, kata beliau. Ya, artinya kesehatannya terganggu. Waman nama aktsar min dzalika tsara kasaluhu. Tapi kalau siapa yang tidur lebih 8 jam biasanya banyak malasnya. Enggak bagus juga. Fa idza nama aktsar min dzalika fil lail fala wajha li naumi fin nahar. Kalau ternyata di waktu malam sudah tidur 8 jam, di waktu siang enggak usah tidur lagi. Kenapa? Udah cukup. Ya. Bannaqbal man naqasa minhu istawfa man naqasa fin nahar. Tapi kalau di waktu malamnya kurang tidurnya, hendaknya di waktu siang disempurnakan. Begitu kata beliau, untuk bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Ya, Masya Allah ya. Islam itu bukan hanya mengurus masalah akhirat Pak, masalah kesehatan badan saja diurus. Ya. Makanya Islam itu agama universal. Semua diurus dalam Islam itu. Kita bukan cuma mikirin bagaimana sholat, tapi juga gimana supaya kita sehat juga. Penting itu. Ya. Al-wirdur rabi, wirid yang keempat. Ma baina zawal ilal farad min sholatil dhuhr. Dari semenjak tergelincir matahari sampai selesai sholat dhuhr. Wa huwa aqsar auradin nahar afdaluha, dan ini wirid yang paling pendek. Tapi paling utama kata beliau. Ayam bagilahu fi hadzal waqt idza adana muadzin an yujibahu bimithli qawlihi. Maka di waktu ini ketika terdengar adzan, upayakan kita sibukkan menjawab adzan. Bapak tahu tidak keutamaan menjawab adzan apa? Ya, besar Masya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang menjawab muadzin dari hatinya langsung, maka Allah ampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Iya. Makanya Masya Allah, iya, besar pahalanya. Fama yakumu fasalli fayusalli arba rakaat. Jangan sia-siakan juga untuk salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Wa yustahab an yutilahunna, bagusnya sih dipanjangkan kalau ternyata tidak dikhawatirkan apa? Segera qomat. Kenapa? Fa in abwaabas sama tuftahina izin, karena di waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Ya. Fama yusalli dhuhr wa sunnataha, kemudian ia salat dhuhr dan sunnah setelahnya. Ya. Itu 4 rakaat juga kalau bisa. Karena untuk zuhur itu ada 3 macam, Pak. 2 sebelum, 2 setelah. Yang kedua, 4 sebelum, 2 setelah. Yang ketiga, 4 sebelum dan 4 setelah. Dan semuanya hadisnya sahih, Pak. Sebutkan dalam hadis, man hafadhu ala thintai asyrata rak'ah bunyallahu baitun fil jannah. Siapa yang betul-betul menjaga 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan untuknya rumah di surga. Itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Masya Allah. Kalau kita jaga terus itu, kata Rasulullah, dibangunkan rumah di surga. Bayangin, Pak. Kalau Bapak mau bangun rumah di dunia pakai apa, Pak? Nyari duit, capek. Kalau kita pengen dibangunkan rumah di surga, jaga nih, kata Rasulullah, 12 rakaat ini. Yang satu yang lain, siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, maka ia tidak disentuh neraka. Ini berat memang, Pak. Karena waktu zuhur ini waktu sibuk biasanya. Tapi kalau kita bisa jaga, luar biasa itu. Tapi yang paling bagus ya, kita lakukan sholat sunnah itu di mana? Di rumah kalau bisa. Ya. Al-wirdul khamis, wirid yang kelima. Ma ba'da dzalika ila al-ashar. Itu setelah salat zuhur sampai asar. Fa yustahabu lahu fi hadzal waqt al-istighal bi dzikri wa shalah wa fununil khair wa min afdhalil a'mal intidharu shalah ba'da shalah. Maka disunnahkan pada waktu itu sibukan dengan zikir, sholat, demikian pula amal-amal kebaikan yang lain. Apalagi kalau dia berada di masjid sampai sholat berikutnya, itu lebih bagus lagi. Karena kan kita udah, ini menunjukkan, Pak, istirahat siang itu yang bagus sebelum duhur. Makanya sebutkan dalam satu riwayat, dahulu para sahabat biasa sholat apa tidur siang atau istirahat siang itu qailullah sebelum duhur, kecuali hari Jumat. Maka mereka jadikan qailulahnya setelah Jumatan. Ya. Jadi itu akhlak Islam. Tapi kalau misalnya kita sebelum zuhur enggak bisa qailulah, ya kita usah upayakan qailulahnya setelah zuhur. Ya. Kok enggak disebutin makan siang sih? Ya makan siang ya baguslah. Kalau enggak puasa, ya. Enggak disebutkan oleh beliau karena beliau ingin hanya menyebutkan tentang tugas-tugas ibadah waktu itu. Ya. Al-wirdus sadis. Kemudian wirid yang keenam. Idza dakhala waqtul asr ila an taswar asy-syams. Kalau masuk waktu asar sampai matahari menguning. Walaysa fi hadzal waqt salatun siwa arba' raka'at bainal adhanain tsumma furidhal asru. ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول والأفضل في تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. Kata beliau, di saat ini kita yang kita lakukan apa? Salat asar, tapi usahakan kita qobliyah asar 4 rakaat. Kan disebutkan dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang dan hadis itu hasan insyaallah, Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asr arba'a. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat sebelum asar itu, Pak, didoakan oleh Rasulullah, semoga dirahmati. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah itu sholat asar. Setelah itu kita sibukkan dengan zikir. Yang paling utama membaca Al-Quran setelah zikir pagi dan petang selesai. Ya. Kemudian mentadaburi dan memahami Al-Quran. Insyaallah. Ini wirid yang keenam. Al-wirdus sabi. Sekarang wirid yang ketujuh. Ini wirid siang ada berapa tadi? 7. Min isfirari syams ila an taghrub. dari matahari menguning sampai terbenam. Wahwa waktun syarif, ini waktu yang sangat mulia. Qala Hasan al-Basri, kanu asyadda ta'ziman lil asyi min awalin nahar. Al-Hasan al-Basri mengatakan, dahulu salafus soleh lebih mengagungkan waktu sore ini dibandingkan waktu pagi. Ya, ini menurut salafus soleh, waktu sore itu lebih utama dibandingkan waktu apa? Pagi. Fayustahabu fi hadzal waqt at-tasbih wal istighfar khassah, dan disunahkan waktu itu banyak-banyak bertasbih dan istighfar kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ya. Nah, ini akhi azani Allah wa iyyakum, 7 wirid di waktu siang. Saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab, bagi yang mau bertanya silakan. Bolehkah digabung ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dengan zikir pagi dan petang? Saya belum mendapatkan riwayat tentang masalah ini. Apakah bisa digabung atau tidak, ya? Saya juga belum mendapatkan pendapat ulama mengatakan tentang masalah ini. Tapi apa sih susahnya kalau baca masing-masing? Kan tambah pahala, Mbak. Iya. Bagaimana caranya dicintai oleh Allah, Ustaz? Dan cara khusyuk dalam sholat. Karena saya enggan merasakan ketenangan yang dulu pernah saya alami. Saya takut tidak ini dicabut sama Allah, Ustaz. Maksudnya, saya enggak mau merasa saya enggak merasakan ketenangan yang dulu pernah saya rasakan. Oh, dulu khusyuk, sekarang enggak khusyuk. Nah, Pak, kalau dulu bisa khusyuk, sekarang enggak khusyuk, apa sebabnya? Coba pelajari. Karena untuk menyembuhkan suatu penyakit, kita harus tahu dulu sebabnya apa. Dulu, Ustaz, saya bisa khusyuk dalam sholat, kenapa sebabnya? Ya, waktu itu saya enggak banyak pikiran. Sekarang saya banyak mikirin utang, mikirin cari nafkah, mikirin oh pantesan aja. Bisa jadi enggak bisa khusyuk itu karena banyak apa? Pikiran. Ya, makanya coba antum pelajari, kenapa sih sekarang kamu enggak bisa khusyuk? Dulu kamu bisa khusyuk, kenapa? Yang kedua, kekhusyuan itu mengikuti rasa takut kita kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, insyaallah semakin khusyuk. Semakin kurang takut kita kepada Allah, biasanya kurang khusyuknya, Pak. Maka sekarang kita tanya, ya, dulu kita khusyuk, sekarang gak khusyuk, apa maksiat yang pernah kita lakukan? Ya, sekarang kita ini sibuk apa sih sampai gak bisa khusyuk? Kalau ternyata kita sekarang sibuknya HP, ya, media sosial, Facebookan, YouTube-an, Instagram-an, pantesan dia gak bisa khusyuk. Kenapa? Karena yang namanya hati itu, Pak. Hati kalau asyik dengan sesuatu, biasanya tidak asyik dengan yang lain. Benar. Antum kalau asyik dengan YouTube-an, ya, nonton film dan yang lainnya, atau asyik main game, sholat gak asyik. Gak asyik. Kenapa? Karena ada yang lebih asyik di hati kita dari sholat. Kalau kita merasakan nikmat, dulu saya bisa khusyuk karena saya waktu itu belum asyik dengan game, saya belum asyik dengan media sosial, saya belum asyik dengan apapun. Saya lebih asyik dengan sholat, pantesan bisa khusyuk. Sekarang kamu lebih ada sesuatu yang lebih kamu asyik di hatimu daripada sholat, pantesan gak bisa khusyuk. Nah, disinilah ya kita harus coba merenung, introspeksi diri, muhasabah. Kenapa saya kok enggak bisa khusyuk sekarang ini? Pasti ada sebabnya itu. Pasti ada sebabnya. Makanya nanti beliau akan sebutkan juga bagaimana cara khusyuk di dalam sholat. Ya, kalau enggak salah sudah lewat apa belum? Saya enggak tahu. Udah kayaknya. Ya. Ya, cara khusyuk dalam sholat yang terakhir sambil mentadaburi ya, ayat-ayat. Ya. Katanya boleh bermajlis kepada siapa saja selama yang disampaikan Quran dan hadis. Rasulullah bersabda mensifati kaum khawarij. Atau Rasulullah SAW apa pak tentang orang khawarij? Yaqra'un al-Quran, mereka membaca Al-Quran dan bahkan menghafal Al-Quran. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka juga membawakan sabda-sabda Rasulullah SAW. Yamrukuna minad din, tapi mereka melesat dari agama. Kama yamrukus sahmu minar rabiyah, seperti melesatnya panah dari buruannya. Ternyata Rasulullah mensifati orang khawarij itu bawa Quran, bawa hadis. Tapi subhanallah, orang khawarij Rasulullah sebutkan apa? Melesat dari agama. Yang salah ini Quran atau hadisnya atau apanya yang salah, Pak? Pasti yang salah pemahamannya. Makanya kalau ada orang berkata yang penting ustaz itu bawa Quran dan hadis, belum cukup. Kenapa? Buktinya Rasulullah mengabarkan tentang kaum khawarij, dia bawa Quran, bawa apa? Hadis. Dan ternyata hasilnya malah melesat dari agama. Aneh. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang lain tentang pentingnya mengikuti pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Al-Quran juga mengingatkan itu. Dan surat At-Taubah 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka siapa di sini? Muhajirin dan ansar. Allah ridho kepada mereka, dan Allah, mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, dan Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Berarti kebalikannya, Allah tidak ridho kepada orang yang tidak mengikuti muhajirin dan ansar. Makanya enggak jamin pak, orang bawakan Quran dan hadis itu pemahamannya benar enggak jamin. Bapak tahu enggak, orang liberal pun bawa Quran hadis, Bapak. Orang liberal untuk mengatakan plural, semua agama sama, itu ditetapkan oleh Al-Quran kata mereka. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, surga. Tuh lihat, jadi sebenarnya semuanya masuk surga, cuma caranya aja beda-beda. Kita katakan ini yang salah ayatnya apa pemahamannya ya? Enggak mungkin yang salah ayatnya, Pak. Pasti pemahamannya yang salah. Makanya dari itulah ya akhi, ya. Gak cukup kita katakan yang penting dia bawa Quran dan hadis. Kita katakan kita lihat pemahamannya sesuai dengan pemahaman siapa. Kalau dia pahami dengan akalnya sendiri, bahaya pak, bahaya. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, hai Ibnu Abbas, aku merasa heran, kata Umar bin Khattab. Heran apa ya Amirul Mukminin? Ini kita umat Islam ini Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Tapi kenapa kok bisa pecah belah ya? Apa kata Ibnu Abbas dengan jawaban yang luar biasa? Hai Amirul Mukminin, kita para sahabat belajar bersama duduk di majlis Rasulullah. Kita melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Qur'an, bagaimana Rasulullah menafsirkan Qur'an, dan kita memahami langsung dari Rasulullah SAW. Dan nanti akan ada suatu kaum yang mereka memahami Quran dari pemahaman sendiri. Kalau mereka sudah memahami dengan pemahaman sendiri, ikhtalafu, saat itu mereka pasti berselisih. Subhanallah, jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya akhi, sebaik-baik pemahaman siapa? Sahabat. Ya. Itu yang sudah terjamin, ya udah kita gali pemahaman para sahabat dalam kitab-kitab para ulama banyak, alhamdulillah. Maka setiap akidah yang tidak sesuai dengan akidah sahabat wajib kita tolak. Iya, setiap pemahaman agama, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat wajib kita tolak. Karena itu pasti salah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, saya pernah Pak waktu Jumatan di Jakarta itu ada seorang khatib membawakan ayat dan menafsirkan ayat. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang yang melakukan maksiat karena kebodohan. Apa kata dia? Berarti orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia tidak bodoh, tidak ada taubat buat dia. Berarti kalau kamu berbuat maksiat dalam keadaan kamu tahu itu maksiat, taubatmu tidak diterima sama Allah. Ajib, saya mendengar itu aneh sekali. Saya rujuk kitab-kitab tafsir, enggak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Yang ada kita dapati pendapat para sahabat bahwa ayat ini masuk padanya orang yang berbuat maksiat baik tahu maupun tidak tahu. Bahkan orang yang berbuat maksiat dalam keadaan itu tahu itu maksiat, itu bodoh itu orang. Iya enggak? Bodoh enggak, Pak? Bodoh. Sama seperti saya katakan kepada Bapak, di gelas itu ada racunnya, jangan diminum. Udah tahu ada racun, diminum juga. Boleh enggak saya bilang kepada Bapak, bodoh kamu tuh. Udah tahu ada cara racun, kok diminum? Maka kita katakan orang kepada orang berbuat maksiat, bodoh kamu itu. Sudah tahu maksiat menjerumuskan ke neraka, kok dilakukan juga? Bodoh tidak, Pak? Bodoh. Nah itulah yang akal Islam. Jadinya ngaco. Kalau memahami dengan pemahaman sendiri ngaco jadinya. Ada lagi orang bawain hadis, man mata walisa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya apa coba? Dia bikin kelompok, bikin imam, kemudian mengatakan apa? Siapa yang enggak mau baiat sama imam saya, matinya bangkai jahiliyah. Dan di Indonesia banyak kayak gini, Pak. Ada kelompok ini puluhan, dan masing-masing dalilnya itu lagi. Yang jadi masalah pemahamannya yang benar apa yang kayak gimana ini? Setelah kita riat, rujuk-rujuk bagaimana praktek para sahabat, para tabiin dan para ulama, tidak seperti itu. Sebagian Al-Muhanna meriwayatkan bahwa beliau bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis tersebut. Man mata walisa alaihi imam. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, tidak berbaiat kepada imam, matinya bangkai jahiliyah. Maksudnya apa Imam Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam. Tahu enggak siapa yang imam yang dimaksud dalam hadis tersebut? Hu an yaqula kullu muslim hadha imam. Itu yang diakui oleh setiap muslim itu imam. Bukan hanya satu kelompok tertentu. Ini pemahamannya, Pak, yang harus kita luruskan. Makanya sekali lagi ya, enggak cukup hanya sebatas membawakan Quran dan hadis. Sampai kita lihat pemahamannya sesuai enggak dengan pemahaman salafus saleh. Iya. Banyak di antara jamaah yang melakukan sholat 4 rakaat setelah adzan subuh dengan 2 salam. Bagaimana ya Ustaz? Mungkin maksudnya dia sholat tahiyat masjid, kemudian sholat qobliyah subuh. Itu mungkin maksudnya dia. Ya. Walaupun sebetulnya kalau dia sholat 2 rakaat dengan niat sekaligus tahiyat masjid sudah cukup. Karena kata Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muadzab, bahwa sholat tahiyat masjid itu bisa gugur dengan sholat apapun juga. Kenapa? Karena kata beliau, Nabi hanya memutlakan, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai sholat 2 rakaat apapun juga sudah mewakili, kata beliau. Kalau kita masuk masjid, langsung sholat qobliyah subuh, sudah cukup. Kalau kita masuk masjid, langsung sholat fardu, misalnya karena kita masuk masjid, orang lagi sholat fardu, tapi sudah cukup. Iya. Nah itu. Tapi kalau dia mau pistah, saya mau qobliyah subuh dulu, mau tahiyat masjid dulu, kemudian setelah itu sholat subuh, gak apa-apa. Silakan. Kapan kita berdoa mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan? Pak, doa-doa yang itu sama dengan zikir, baiknya tidak mengangkat tangan. Contoh misalnya, doa mau jima. Enggak ada satupun riwayat Nabi mengajarkan mengangkat tangan. Ayo neng, kita mengangkat tangan dulu. Allahumma jannibna syaitan, wajannibi syaitan, warozaktana. Ada. Doa masuk WC. Enggak ada. Rasulullah mengajarkan mengangkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sambil mengangkat tangan sambil masuk WC. Demikian pula sama ya, setelah wudu, setelah adzan. Ya, itu semua tidak ada satupun riwayat Rasulullah mengangkat tangan. Bagaimana menumbuhkan gemar membaca? Oh, ini pertanyaan bagus banget nih, Pak. Karena orang Indonesia ini paling malas baca. Kita ini banyaknya senangnya instan. Sampai makanan juga instan, mie instan, ini instan, semuanya maunya instan. Sampai nuntut ilmu pun maunya instan gitu. Enggak ada semangat membaca. Baca satu halamannya udah ngantuk. Ya. Sampai pedagang buku ngeluh. Aduh, sekarang jualan buku payah nih katanya. Iya, karena memang semangat membaca kita itu sangat kurang. Lihat Pak, orang Jepang itu Pak, semangat bacanya luar biasa Pak. Dan mereka notabene-nya bukan muslim loh Pak. Saya diceritakan teman-teman saya, mereka itu kalau di kereta itu mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Ada yang baca koran, ada yang baca majalah, baca, pokoknya baca aja. Sementara kita lihat sini, melihat sana, lihat sana. Coba bayangkan kalau alangkah lebih bagusnya kalau baca buku, masya Allah. Nah, caranya gimana supaya gemar membaca? Pertama harus menumbuhkan dulu rasa cinta kepada ilmu. Karena gemar itu tanda cinta, Pak. Kalau kita tidak ada rasa cinta kepada ilmu, saya yakin kita tidak akan gemar membaca. Ya. Yang kedua, kita harus punya strategi dan punya apa namanya target. Antum lihat buku berapa halaman? Biasanya buku yang antum beli ini ada sekitar 300 halaman. Sehari antum mampu baca berapa halaman? Misalnya saya sehari mampunya 10 halaman. 300 bagi 10 berapa, Pak? 30, berarti target saya baca habiskan buku ini dalam 30 hari. Upayakan setiap hari kita disiplin 10 halaman. Yang kedua, kita harus biasakan. Nah, pembiasaan ini yang susah, Pak. Ya. Pembiasaan ini yang butuh pada perjuangan. Karena ketika baca, ting HP, ting Facebook. Maka kalau kita tidak ingin terganggu, jauhi semua yang bisa mengganggu udah. Ya. Kalau antum sudah terbiasa sehari 10 halaman, sehari 10 halaman, sehari, dan mulai antum rasa cinta dan rasa suka itu muncul, antum akan minta lebih dari itu. Wallah. Kemudian yang kedua, cari buku yang memang antum merasa senang untuk bacanya. Adapun buku-buku yang berat, upayakan itu di majlis alim, dibahas oleh ustaz. Karena untuk membaca sendiri buku yang berat, terkadang antum gak paham, bahaya juga, nanti antum bisa salah paham. Maka untuk buku-buku yang berat seperti buku hadis, Sahih Bukhari dan yang lainnya, yang lebih asan sih kita duduk sama ustadz yang menjelaskan. Adapun buku-buku yang mau kita baca yang ringan-ringan, yang bermanfaat buat hidup kita, seperti masalah kitab akidah, kitab akidah ringan, kitab tentang akhlak ringan, kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat ringan. Ya, nah, yang penting kita berusaha untuk menumbuhkan dulu ya rasa senang membaca itu. Ya, tumbuhkan gemar membaca ini penting banget, Pak. Penting sekali. Bagaimana hukumnya datang ke psikolog? Enggak apa-apa. Kalau memang ternyata si psikologi itu tidak memberikan hal-hal yang bertabrakan dengan Islam. Ya, kalau psikologi ini ya dengan melihat bagaimana psikologi orang ini begini begini begini, oh bagusnya begini begini begini, kemudian diberikan solusi-solusi yang solusi-solusi itu tidak bertabrakan dengan syariat Allah, ya dengan tidak bertabrakan dengan ajaran Islam, maka boleh. Adapun kalau diberikan solusinya bertabrakan dengan ajaran Islam, jangan. Ya. Wallahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.